mereka berpegang dan mengikuti, meneladani para orang-orang saleh dari kalangan salaf, dari para imam-imam pemuka agama seperti para sahabat, dan kemudian setelah para sahabat at-tabi'ina ba'da as-sahabah, para tabi'in setelah sahabat, karena masalah sahabat sudah dibahas. Setelah para sahabat, mereka berpegang dengan para imam-imam tabi'in. Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, wal-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq, anak dan cucunya Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, wa'urwah ibn Zubair, juga anaknya sahabat, wa man kana fi tabaqatihim, dan juga mereka-mereka yang seangkatan dengan beliau-beliau tabi'in, atau ini masih tabi'in, murid-murid langsung dari para sahabat, bahkan sebagian mereka adalah anak-anak para sahabat. Wa kadza az-Zuhri, demikian pula az-Zuhri dan lain-lainnya dari para kibar tabi'in, dari kalangan para tabi'in kibar, dan juga dari para tabi'in sighar, dan bukan cercaan pada mereka sighar, tidak, tetapi ada mereka-mereka yang masya Allah belajar dari para sahabat, dan para sahabat masih lengkap, hanya saja tidak sempat bertemu dengan Rasulullah, maka dikatakan dengan tabi'in, tapi kibar. Ada mereka para tabi'in yang sempat bertemu dengan hanya beberapa sahabat saja, karena belakangan, dikatakan sigharihim, sigar tabi'in. Dan juga mengikuti generasi setelahnya, atba' at-tabi'in, pengikutnya para tabi'in, seperti Imam Malik, Wal-Auza'i, Wal-Thawri, Wal-Lays ibn Sa'ad, Wabnu Uyaynah, Wahammad ibn Zaid, Wahammad ibn Salamah, wa amsalihim. Dan semuanya pantas untuk disebut imam. Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Thawri, Imam Al-Lays ibn Sa'ad, wa Imam ibn Uyaynah, Imam Hammad ibn Zaid, Hammad ibn Salama, dan lain-lainnya dari para tabi'i tabi'i, para ulama generasi ketiga. Wa man ba'dahum, dan juga meneladani mereka-mereka para ulama, para pemuka agama yang setelahnya, seperti Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, wa Abdurrahman ibn Mahdi, wal Imam Ahmad, wa ghayruhum dari para a'immah, a'immatid din, pemuka agama, alladzina ishtaharu bil ilmi wastabat 'ala al islam wattamassuk bidinillah tabaraka wa ta'ala wattahdhir min al bid'i wad dalal rahmatullahi 'alaihim ajma'in, yaitu pemuka-pemuka agama, para imam-imam, para ulama yang terkenal ilmunya dan terkenal kekokohannya dalam agama, dan terkenal pula bagaimana kuatnya berpegang dengan agama, dan kuatnya bagaimana mempertahankan agama dari rongrongan ahlul bidah. Artinya mereka semua terkenal bagaimana mereka mentahdzir, memperingatkan manusia dari bahaya bidah wal muhdatsat dan ahlul bidah wa ahlul dalal. Lihat yang disebutkan, bahwa para imam-imam tersebut memiliki ciri-ciri yang sama. Pertama, mereka memang ahlul ilm, berilmu. Kedua, mereka adalah orang-orang yang terkenal sabat ala din. Bagaimana kita tahu kalau mereka sabit ala din? Kita ketahui dari sejarah mereka bahwa mereka menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah, tetapi mereka tidak terbawa. Ini sahabat al-Din. Ada fitnah khawarij, mereka kokoh di atas sunnah, tidak terbawa kaum khawarij. ada fitnah Rafidah, mutasyayyi'in dan Syiah. Mereka kokoh di atas sunnah, tidak terbawa dengan mereka-mereka yang muta'assibin, yang kemudian mereka ghulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Tidak. Mereka memuliakan para ahlil bait, tetapi tidak terbawa Syiah Rafidah. Muncul Qadariyah, muncul Jabriyah, muncul Mu'tazilah, muncul berbagai macam fitnah-fitnah. Mereka tetap kokoh di atas sunnah. Ini yang disebutkan namanya tadi. Semuanya terkenal bil ilmi wassabat ala din. Kadang-kadang kita melihat orang yang berilmu di zaman kita, tetapi belum menghadapi fitnah-fitnah. Sehingga kita masih melihat sebagai masya Allah orang ini berilmu. Tetapi ketika ada fitnah, terlihat mana yang kokoh dan mana yang tidak. Mana yang sabat ala tauhid wa sunnah dan mana yang terbawa bersama fitnah. Itu yang kedua. Sifat ketiga. Bahwa mereka semua sama. Yuhadziruna min ahli al-bid'ah wa dhalalah. Mereka selalu memperingatkan dari bahaya penyimpangan, bahaya kesesatan, bahaya bid'ah-bid'ah wal muhdatsat. Rahimahumullah ajma'in. Rahmatullah alaihim ajma'in. Maka ahlus sunnah, ashabul hadith, mengikuti jejak mereka, meneladani mereka. Fayattabi'unahum fima kanu alaihi minal haq. Mereka mengikuti para ulama tersebut dan mengikuti apa yang mereka bawa dari kebenaran. Menerapkan perintah Rasulullah SAW. Menerapkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Khairun nas qarni, thumma alladina yalunahum, thumma alladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Dan Nabi ketika memuji satu generasi, tentunya ada hikmah di balik itu, di balik pujian tersebut. Apa hikmahnya? Ikutilah mereka, teladanilah mereka, iqtadu bihim. Itu maknanya. Kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Maka kalian yang datang setelahnya, ikuti jejak mereka, teladanilah mereka dalam berpegang dengan Quran dan Sunnah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Tentunya yang dikatakan oleh Nabi sebaik-baik generasi atau sebaik-baik manusia adalah generasiku, adalah para sahabat. Thumma alladina yalunahum, para tabi'in. Thumma alladina yalunahum, para tabi'it tabi'in. Haulai hum khiyarun nas. Merekalah manusia-manusia pilihan. Bukan kebetulan, tapi dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun para sahabat sudah kita sebutkan asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan sudah pernah kita bahas dalam syarah aqidah Tahawiyah. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ra'a, melihat qulubin nas, hati-hati manusia. Fara'a qalba Muhammadin khairu qulubil ibad. Maka didapati oleh Allah yang maha tahu bahwa hati Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik hati para hamba. Thumma nadara ila qulubil ibad. Kemudian Allah melihat lagi kepada hati-hati para hamba. Fara'a quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Ternyata didapati hati-hati para sahabatnya adalah sebaik-baik hati manusia. Maka dijadikan oleh Allah sebagai sahabatnya, pengikutnya, penerusnya, sebagai pahlawan atau sebagai mujahid-mujahid, sebagai tentaranya, pembelanya ila akhirnya. Demikian pula Allah takdirkan setiap 100 tahun Allah bangkitkan seorang alim mujaddid yang memperbaharui agama ini seperti asalnya. Allah takdirkan. Allah jadikan sekian hati-hati orang yang Allah pilih sebagai alim, pembela agama, penjaga, yang membersihkan dari berbagai macam noda syirik dan bid'ah. Allah pilih. Wa fi ahdihim kana al-Islam azizan wa ahluhu mutamasikun wa man waqa'a fi bid'atin kana fi ghayati dhulli wal hawan. Di zaman mereka, di zaman para ulama tersebut, Islam itu mulia, aziz. Agama ini mulia, tinggi, terhormat. Wa ahluhu, dan orang-orangnya, orang-orang Islam, di saat mereka, di zaman para imam-imam tersebut, mutamasikun, berpegang dengan agama. Maka siapa yang terjatuh dalam bid'ah di zaman para imam-imam tersebut, orang itu yang terhina. Orang yang jatuh ke dalam kesesatan, kebid'ahan, penyimpangan, mereka jatuh fi ghayatid dulli wal hawan, jatuh di kehinaan dan kerendahan. Di zaman mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Adapun di zaman-zaman terakhir ini, justru beberapa tokoh ahlul dalal, ahlul bid'ah, diangkat tinggi-tinggi, dimuliakan, dan dijadikan sebagai tokoh pemuka agama. Astagfirullah. Kalau dulu, di zaman para ulama, ilmu merata di tengah-tengah manusia. Maka siapa yang mengamalkan ilmu, mereka lah yang mulia. Dan siapa yang menjauhkan ilmu atau jauh dari ilmu, terjerumus dalam kesesatan dan penyimpangan, mereka yang rendah, terhina. Faman ja'a ba'dahum min ahli al-haqqi wa min ahli sunnati wa man yuqalu fihim insyaallah ta'ifatul mansurah. Adapun siapa yang datang setelah mereka dari pemegang kebenaran, dari kalangan ahli sunnah, yang bisa dikatakan insyaallah dengan kalimat atau dengan julukan ta'ifatul mansurah, saru ala atharihim, mereka berjalan di jejak-jejak mereka. Ini generasi berikutnya yang datang dari kalangan ta'ifatul mansurah atau mereka-mereka dari ahli sunnah, berupaya untuk menjalani apa yang telah dijalani oleh para sahabat, apa yang telah dijalani oleh para tabi'in, apa yang telah dijalani oleh para tabi'it tabi'in, apa yang telah dijalani oleh para imam-imam yang sudah kita sebut tadi. Masya Allah. Iqtadaw bi Rasulillah, sebagaimana mereka meneladani Rasulullah SAW. Waqtadaw bi Sahabah, sebagaimana mereka meneladani para sahabat. Waqtadaw, mereka juga meneladani para imam-imam pemuka agama, a'immatul huda, dari kalangan tabi'in. Dan juga mengikuti dan meneladani para a'immatul huda dari kalangan tabi'it tabi'in. Sampai tiga generasi yang mufaddalah, yang memiliki keutamaan, ridwanullah alaihim ajma'in. Setelah tiga generasi tadi, datang pula para ulama, para fudala, orang-orang yang utama, katsirun, banyak sekali. Wa imma udama, dan para imam-imam yang mulia, ridwanullah alaihim ajma'in. Siapa mereka? Muncul di sana ada Imam Al-Bukhari, ada Imam Muslim, ada Imam Abu Zur'ah wa Abu Hatim Ar-Raziyain. Imam Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Zur'ah wa Abu Hatim, yang dua-duanya dari Rai, dan nisbah kepada Rai adalah Ar-Razi. Wa ba'dahum, dan setelah mereka ada Imam Ad-Darqutni, dan setelah mereka ada Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian adalah Maqadisah, yang dijuluki Al-Maqdisi, Imam Al-Maqdisi. Apakah sahibul umdah ataupun kitab fiqih yang besar, Masya Allah, Al-Mughni dan sekian banyaknya, Al-Maqdisi, Al-Maqdisi, Al-Maqdisi, ada beberapa ulama, sehingga dijamakkan Maqadisah. Muncul pula Ibnu Taimiyah. Wahakadha marrati da'wa salafiyya bi khairin fi kulli marahiliha. Demikianlah lewat dakwah ini berjalan, estafet dari ulama generasi ke generasi, menyampaikan ilmu dari para sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, membawa dakwah salafiyah. Kalimat dakwah salafiyah karena kembalinya kepada para salafus saleh. Artinya bukan barang baru. Itu saja. Kalimat dakwah salafiyah bukan muhdats, bukan kalimat baru. Kalimat yang sudah diucapkan sejak zaman Rasulullah SAW. Nabi memuji anaknya Fatimah, engkau adalah khairu ana, khairu salafin. Aku adalah sebaik-baik salaf untukmu. Sudah disebut kalimat salaf. Anak khairu salaf, sebaik-baik salaf. Apalagi para sahabat. Seperti Anas bin Malik menyatakan, kalau ada seseorang dari salaf dibangkitkan hari ini, tidak akan lagi mengenali agama kalian kecuali hadhihi salaf. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk yang terakhir meninggal atau diantara yang terakhir meninggal. Karena dikatakan ada yang lebih akhir lagi setelah Anas. Tapi yang masyhur, Anas termasuk yang terakhir. Beliau berkata dengan istilah salaf. Kalau dibangkitkan dari salaf, maksudnya dari para sahabat yang lebih dulu. Kalau dibangkitkan sekarang melihat kalian, sudah tidak mengenali lagi agama kalian kecuali salatnya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Entah bagaimana kalau dibangkitkan dari salaf pada hari ini. Yang salatnya pun sudah banyak dilalaikan oleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahakadha marrat, demikianlah lewat, berjalan terus dakwah salafiyah dengan baik. Fi kulli marahiliha, di setiap marhalah-marhalah. Id yujad fi kulli asrin min man taqumu bihi al-hujjah. Mengapa berjalan dengan lancar? Mengapa dikatakan berjalan dakwah ini bi khair? Karena setiap generasi ada ulamanya. Setiap generasi Allah bangkitkan para imam-imam pembawa ilmu dan iman yang kokoh di atas din, yang berupaya membersihkan agama dari berbagai macam dakhil. Tahu dakhil? Sesuatu yang bukan daripadanya, tapi disusupkan kepadanya. Oh, ini agama Islam, ini syariat Islam, ini ajaran Islam, padahal bukan. Ini tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah. Ini bid'ah muhdatsah. Yang ini bukan, yang ini bukan. Dibersihkan. Selalu ada ulama yang seperti itu, Masya Allah. Sehingga kembali bersih agama ini dan terus berjalan. Bi khairin. Id yujad fi kulli asrin man taqumu bihil hujjah. Karena setiap zaman ada orang-orang yang Allah pilih untuk menegakkan hujjah. Wa man yastuq alaihi annahu min at-ta'ifatul mansurah. Yang bisa dikatakan dengan tepat kalau mereka itu adalah golongan yang ditolong dan dimenangkan. Atau dengan istilah ta'ifatul mansurah. At-ta'ifah al-mansurah. Wa ila yaumina hadha. Sampai hari ini insyaAllah akan tetap ada. Baik. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kalau kemudian kita katakan tidak ada yang pantas dikatakan ta'ifatul mansurah sekarang ini. Walaupun imam, walaupun ulama yang sekarang, tidak pantas dikatakan ta'ifatul mansurah. Maka engkau menyalahi hadis. Kalau engkau mengatakan tidak ada, berarti engkau menyalahi hadis. Karena hadis yang menyatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, akan tetap ada. La tazal maknanya tidak akan bergeser, tidak akan kosong. Bumi ini Enggak pernah sirna yang namanya golongan, kata Nabi, ta'ifatun min ummati, kelompok dari umatku, yang zahirina alal haqqi, yang tegak di atas kebenaran. Mansurun, selalu dimenangkan oleh Allah. Dimenangkan hujjahnya. Dan juga dimenangkan dakwahnya. Mansurun. Tayyib. Kalau begitu, pasti ada. Tayyib, kita terima pasti ada. Siapa? Yang mana? Mau mengatakan yang itu atau yang ini? Sulit untuk memastikan. Tetapi kita akan yakin dengan apa yang dikatakan tadi, bahwa mereka-mereka yang dikatakan ta'ifatul mansurah pasti memiliki ilmu. Kalau tidak ada ilmu, bagaimana akan bisa menegakkan hujjah? Nabi menyatakan bahwa mereka zahirina alal haq, mereka menegakkan kebenaran. Kalau tanpa ilmu, bagaimana menegakkan kebenaran? Pasti ada ilmu. Yang kedua, pasti mereka kokoh dalam fitnah apapun. Tidak terbawa dengan berbagai macam penyimpangan, kesesatan. Tidak terbawa dengan syubhat. Kalau terbawa, tidak dikatakan mansurah lagi. Tidak dikatakan ta'ifah al-mansurah. Karena sudah menyimpang dari sunnah. Itu yang kedua. Yang ketiga, pasti mereka memperingatkan umat dari bahaya penyimpangan-penyimpangan. Tayyib, siapa mereka? Sejak dulu terlihat nama-namanya. Sampai hari ini terlihat nama-namanya. Mengapa? Karena ciri-cirinya khas. Menyampaikan tauhid wa sunnah dan memperingatkan dari bahaya syirik dan bid'ah. Ikhwani fiddin a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qala, dan berkata lagi Imam Abu Uthman Ash-Shafi'i Syafi'i rahimahullah. ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. Dan mereka membenci golongan ahlul dalal, ahlul bid'ah, ahlul ahwa, yang mengada-adakan ajaran baru dalam agama yang bukan dari agama. Wala yuhibbunahum wala yushabunahum, tidak mencintai mereka, tidak bersahabat dengan mereka. Wala yasma'una kalamahum, dan tidak mau mendengar ucapan mereka. Wala yujalisunahum, dan tidak bermajlis dengan mereka. Wala yujadilunahum, dan tidak berdebat dengan mereka. Fiddin, dalam agama. Wala yunadhirunahum, dan tidak mau bertikai mulut dengan mereka. La munawarah wa la mujadalah. Ini kata Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Salah satu tokoh imam ulama dari mazhab Syafi'i. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaifa hadha? Apa yang dimaksud oleh beliau ini? Yang dikatakan yubghiduna ahlal bid'ah. Hal hadza min 'indi anfusihim? Apakah ini pendapat beliau sendiri pribadi? Au bi tawjihat min Allah wa min rasulih, atau dengan pengarahan dari Quran wa sunnah, menyatakan membenci ahlul bid'ah. Dari mana ini? Apakah seorang imam berbicara dari dirinya sendiri, atau ada hujjahnya, ada dalilnya? Wa mimma kana alaihi salafus saleh, atau karena mengikuti jejak para salafus saleh. Ikhwani fi din, a'azakumullah, tentunya kita kenal Imam Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i sebagaimana kita kenal Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana kita kenal para imam-imam sebelumnya dan sebelumnya dan sebelumnya, yang tadi sudah kita sebutkan tiga cirinya. Ciri pertama, mereka berjalan di atas ilmu. Ciri kedua, mereka kokoh dalam fitnah. Ciri ketiga, mereka memperingatkan bahaya dari bid'ah-bid'ah. Dan mereka bersikap seperti itu karena mereka dapatkan dalam Quran wa sunnah. Hadzarallahu min ahlil bid'ah. Allah memperingatkan dari bahaya penyimpangan orang-orang yang menyimpang. Wa bayyana lana annahum ahlul ahwa, dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka pengekor hawa nafsu, mereka pengikut hawa. Wa annahum yattabi'una al-mutasyabih wa yatrukuna al-muhkamat, dan mereka itu meninggalkan atau mengikuti yang samar-samar, meninggalkan yang muhkamat. Makna ayat yang kokoh jelas mereka tinggalkan, justru mereka bermain pada mutasyabihat. Ikhwani bin a'azakumullah, kita lihat dalil-dalilnya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, qara'a Rasulullah sallam hadhihi al-ayah, Rasulullah sallam pernah membaca ayat ini. Walladhi anzala 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Dibacakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran, Ali Imran ayat 7. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu kitab. Di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah induk kitab, ummul kitab. Induk kitab berarti sebagai rujukan. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang lain ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang memiliki makna lebih dari satu, atau ada makna-makna yang tersamar. Fa ammal ladina fi qulubihim zayg, adapun mereka yang di hatinya ada penyimpangan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang samar-samar tadi. Ibtigha' al-fitnah, untuk cari fitnah. Wa ibtigha' ta'wilih, untuk cari takwilnya. Sebab yang muhkamat mereka tidak bisa bermain. Yang muhkam itu maknanya kokoh. Ini halal, ini haram. Ini wajib, ini harus. Enggak bisa bermain. Mau menyatakan ini tidak haram, haram. Ayatnya menyatakan haram dengan tegas. Enggak bisa mereka bermain. Tetapi pada ayat yang mutasyabihat, mereka bisa mencari takwilnya yang mereka suka. Mereka bisa seret ke sana kemari. Baik. Ibtigha' fitnah wa ibtigha' ta'wilih, untuk cari fitnah dan cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm. Sedangkan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh ilmunya. Yaqulun, mereka yang kokoh ilmunya berkata, amanna bihi, kami beriman dengannya, karena semuanya dari sisi Rabb kami. وَمَنْ يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. إِخْوَانِ فِي الدِّينَ عَزَّكُمْ اللَّهُ. Para ulama, para fuqaha, para mufassirin menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ adalah ahlul bid'ah. Mengapa? Mereka menjelaskan, karena kalau orang kafir tidak berdalil dengan ayat, orang kafir tidak berdalil dengan ayat Al-Quran. Kalau orang mukmin tidak bermain-main dengan Quran. Ambil yang muhkamat, yang mutasyabihat dicocokkan, dirujuk dengan yang muhkam, selesai. Kalau mukmin. Tetapi ada orang yang make ayat, mengambil ayat-ayat mutasyabihat untuk menyatakan apa yang dia suka, dengan menarik-tarik ayat mutasyabihat. Maka orang ini bukan orang kafir di luar Islam, bukan pula orang mukmin. Siapa? Orang yang fi qulubihim zayg, yang dalam hatinya ada penyimpangan dan kesesatan, tapi pengen tetap dikatakan Islam, pengen tetap dikatakan mengikut Quran. Saya punya dalil dari Quran. Ini? Saya punya dalil dari Quran. Ini? Siapa mereka? Ahlul ahwa. Mereka punya ide sendiri. Mereka punya pendapat sendiri. Mereka punya zaik di hatinya, tapi pengen didukung dengan Quran. Baca Quran itu bukan untuk mengikuti, tapi ngoreksi, ini cocok, ini enggak cocok, ini cocok, ini enggak cocok. Ah, ini pas ini. Buat ide kita. Jadi dia punya pendapat dulu, kemudian cari stempel dari Quran. Kalau enggak ada, tarik dari mutasyabihat. Fa haula'i ahlul dalal, kadang dijuluki ahlul ahwa, kadang dijuluki ahlul bid'ah. Kurang lebih maknanya sama. Seperti yang dilakukan oleh Khawarij untuk mengkafir-kafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Seperti yang dilakukan Syiah untuk menuhankan Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Seperti yang dilakukan oleh Qadariyah untuk menolak takdir. Seperti yang dilakukan oleh Mu'tazilah untuk menolak sifat. Seperti yang dilakukan oleh seluruh Ahlul Ahwa. Setiap Ahlul Ahwa tidak akan bisa berhujjah dengan muhkamat. Selalu berhujjah dengan ayat yang mutasyabihat. Karena mereka bisa bermain di sana, menarik ke sana kemari. Tapi kembali pada hadis. Kata Aisyah, ketika Nabi membacakan ayat ini, kata Aisyah, Nabi berkata, setelah membacakan ayat ini, Nabi menyatakan, "Idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu, fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum." Kalau kalian melihat orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat untuk cari fitnah, cari takwilnya, maka mereka lah yang dimaksud oleh Allah. Mereka lah yang dimaksud oleh Allah. Fahdaruhum. Catat ini. Hafalkan. Mereka selalu berkata, tidak perlu tahdir-tahdiran. Ajaran apa itu tahdir-tahdiran? Tidak ada dalilnya, tidak ada hujahnya. Ini hadis sahih. Dalam riwayat Bukhari, akhrajahul Bukhari dalam kitab tafsir dan juga Muslim dalam kitabul ilm. Dari Nabi SAW menyatakan fahdharuhum dengan kalimat tahdzir. Maknanya fahdharu dari kata tahdzir. Hindarilah mereka, jauhilah mereka. Itu makna fahdharuhum. Berarti siapa yang suruh dijauhi oleh Nabi? Yang cari-cari ayat mutasyabihat untuk bermain-main, untuk cari fitnah, untuk cari takwilnya, untuk diseret ke sana kemari, fahdharuhum, kata Nabi. Ini tonggak dari manhaj tahdzir. Manhaj tahdzir Ahlus Sunnah. Qala fallahu 'azza wa jalla bayyana annahum 'indahum ahwa wa 'indahum zayd. Allah sebutkan dalam ayat tadi bahwa mereka ini yang kata Nabi jauhi mereka, hindari mereka, adalah orang-orang yang di hati mereka ada ahwa, hawa nafsu, atau zayr. Wa yaqsiduna idlala anfusihim wa idlala an-nas. Yang mereka ini menghendaki, menginginkan, menyengaja untuk menyesatkan dirinya dan menyesatkan orang lain. Kenapa menyengaja? Dia tahu yang muhkamat, dia enggak pakai. Tapi dia ambil yang samar-samar untuk mendukung kesalahannya. Bahwasannya khamr itu boleh. Halalan thayyiba. Loh, ayatnya sebentar. Kamu lihat ayat ini. Ayat yang lain. Kami berikan sungai min khamrin ladzatin lisyaribin. Khamr yang lezat untuk siapa yang mau meminumnya. Kemana? Ayat ini berbicara kemana? Kamu berbicara kemana? Ya hadza. Disuruh sholat. Jawabnya Allah tidak menyatakan wailun lil muskirin. Tapi Allah mengatakan wailun lil musallin, katanya. Dia sedang mabuk. Disuruh sholat gak mau. Ayo sholat. Mabuk terus kamu. Apa jawabnya? Allah tidak menyatakan celaka orang yang mabuk. Allah mengatakan celaka orang yang sholat, katanya. Kan kurang aja. Sengaja-sengaja menyesatkan dirinya dan menyesatkan orang lain. Gak ada wailul lil muskirin. Yang ada wailul lil musallin, katanya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, contoh kasarnya. Betapa banyak mereka yang halus menafsirkannya, sehingga orang-orang awam tertipu, dikira itu hak. Tafsir yang benar, ternyata tafsir batil. Saya contohkan tafsir yang batil, yang kasar sekali, supaya benar-benar jelas batilnya. Tapi mereka, ahlul ahwa, dari berbagai macam aliran-aliran sesat, punya sekian banyak ayat-ayat yang mereka jadikan seakan-akan hujjah. Padahal sama sekali ayat itu tidak mendukung mereka. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab. Berarti mereka yaqsiduna, menyengaja. Idlala anfusihim, menyesatkan diri-diri mereka. Dan menyesatkan orang lain. Fa'ammal ladina fi qulubihim zayghun, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Karena Allah mengatakan mereka-mereka yang di hatinya ada penyimpangan, mereka mengikuti ayat yang mutasyabihat untuk cari fitnah, sengaja cari fitnah. Wa ibtigha'a ta'wilih, sengaja cari ta'wil. Alhamdulillah, sudah mati beberapa tokoh-tokoh yang mempermainkan ayat bahwasanya iblis katanya paling bertauhid. Karena ketika disuruh sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Tidak mau sujud kepada siapapun kecuali kepada Allah. Apa yang namanya ini? Na'udzubillah. Membela iblis. La'natullah alaih. Padahal kita tahu dari sekian ayat dan hadis bahwa syariat berbeda-beda sesuai dengan keadaannya, zamannya. Syariat saat itu adalah ibadahnya kepada Allah dan penghormatan kepada seseorang dengan sujud. Bahkan di zaman Nabi Yusuf masih penghormatan dengan sujud. Aku melihat 11 bintang matahari bersujud kepada aku. Ternyata di akhirnya bahwasannya ibu bapaknya dan anak saudara-saudaranya 11 sujud kepadanya. Apa itu? Sujud penghormatan, bukan ibadah. Syariat itu. Tetapi di syariat kita, Allah katakan, la tasjudu li syamsi wa la lil qamari. Jangan sujud pada matahari, jangan sujud pada bulan, jangan sujud pada siapapun. Penghormatan tidak boleh dengan sujud. Syariatnya. Walikullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Masing-masingnya kami jadikan syariat sendiri-sendiri. Ini permainan na'udzubillah kekafiran iblis yang Allah katakan dengan laknat, yang Allah katakan dengan ucapan-ucapan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Minal kafirin, jelas ini muhkam. Alaysa kadzalik? Apa kurang jelas ayat itu? Oh, syaitan aduun lakum. Apa kurang jelas kalimat aba wastakbara? Apa kurang jelas kalimat minal kafirin? Apa kurang jelas? Itu muhkamat. Tetapi memang ini memang ibtigha'al fitnah. Memang cari fitnah. Wa ibtigha'at ta'wili. Memang cari ta'wil. Akhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang seperti itu sudah mampus. Walhamdulillah, mudah-mudahan tidak muncul penggantinya. Qala, dikatakan, fahum yuridunal fitan. Mereka ini memang cari-cari fitnah. Yataqassaduna idlalan nas. Menyengaja, meniatkan untuk menyesatkan manusia. Walihada dhakarahumullah, dhakarahum Rasul SAW, wa wasafalana halahum. Oleh karena itu, Nabi menyebutkan mereka sifat-sifatnya. Dalam hadis, sayakhruju fi ummati aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa'u kama yatajara al-kalabu bisahibihi. Akan keluar dari umatku kaum-kaum yang dikuasai atau menjalar padanya hawa nafsu seperti menjalarnya penyakit kalab, penyakit rabies terhadap pelakunya. La yabqa minhu 'irqun wala mifsalun illa dakhala. Tidak tersisa satu urat pun, tidak tersisa satu sendi pun kecuali dimasuki oleh penyakit tersebut. Rawahu Abu Dawud Rawi Imam Ahmad wa Abu Dawud wal Hakim wa Tabrani wa shahahahu al Albani dalam Dilalul Jannah dan juga dinukil dalam Al-Iqtisam Ibn Abi Asim. Dalam takhrijnya dari Syekh Al-Albani dikatakan sahih. Digambarkan akan muncul satu kaum yang dikuasai hawa nafsu pada seluruh tubuhnya. Seperti penyakit rabies yang menjalar ke seluruh tubuh. Penyakit yang disebabkan gigitan anjing dan kemudian orang itu dalam keadaan seperti orang gila. Tingkahnya seperti orang gila. Dan ketika dia disiram dengan air, mati. Ini disebutkan tentang makna kalam di dalam syarah haji. Penyakit disebabkan gigitan anjing, yang kemudian dia bertingkah laku seperti orang gila, dan kemudian ketika dia minum atau disiram air, dia mati. Entah di sini namanya apa, saya sebutkan rabies karena yang paling mirip dengan itu. Apa kesamaannya Nabi samakan ahlul bid'ah, ahlul ahwa tadi dengan orang yang kena penyakit kalam? Orang yang kena penyakit kalam bertingkah dengan tanpa pikiran, kayak orang gila. Sama, ahlul ahwa pun bertingkah dengan tingkah tanpa aturan dari Quran wa Sunnah, seenaknya sendiri. Ini barakallahu fikum kesamaannya. Dan ujung-ujungnya binasa, halak. Tapi barakallahu fikum, ini dua, satu dari ayat, satu dari hadis, yang menunjukkan bahwa memang ahlul ahwa, kata Nabi, jauhi, hindari, selamatkan dirimu dari mereka. Jangan bermajlis dengan mereka, jangan mendengarkan ucapan mereka, jangan engkau duduk di majlis mereka, ila akhirih. Nasallahu taufiqul afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.